Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Kita di sore hari ini Kamis 29 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Kembali kita melanjutkan kajian kita terkait dengan Al-Futuhat Al-Islamiyah pada bagian pertama ini. Ini kita akan masih menguraikan atau menjelaskan tentang Al-Futuhat pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Yakni kita di masa khilafah Khalifatir Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dalam upaya beliau membuka Al-Furs, yakni negeri Persia. Dan kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa Abu Bakar Al-Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam hal ini menempuh atau menyiapkan dua pasukan besar. Yang pertama dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu an, dan yang kedua dipimpin oleh Iyad bin Ghunam radhiyallahu an. Yang ini tampak pada peta yang kita gambarkan di sini, ya, bahwa pasukan utama adalah pasukannya siapa? Khalid bin Walid yang saat itu berada posisi di Yamamah. Ya. Maka beliau perintahkan untuk bergerak ke arah Al-Ubullah. Ya. Yang ini merupakan pelabuhan strategis, pintu masuk ke Persia, yang dari sinilah perdagangan, sehingga mereka mendapatkan pasokan-pasokan, ya, pangan dan segala kebutuhan mereka dari arah sini. Kemudian pasukan kedua adalah pasukan yang dipimpin oleh Iyad bin Ghunam, ya, yang diperintahkan oleh Khalifah untuk bergerak ke arah Musayyah. Ya. Yang kemarin sudah kita sebutkan, Al-Musayyah. Ya. Ini kotanya. Karena memang targetnya, baik pasukan Khalid bin Walid dan pasukan Iyad bin Ghunam ini nantinya bertemu di Al-Hirah. Mana kota, apa kota Al-Hirah itu? Ibu kota dari kerajaan yang bernama Al-Munadharah atau Al-Munadharah. Ini kerajaan apa? Islam. Kalau kerajaan Islam kenapa diserang? Kerajaan Arab tapi beragama Nasrani, yang dia tunduk di bawah kekuasaan Persia. Artinya dijajah oleh Persia. Nah, ini yang kemudian dari masing-masing ini Khalifah menyiapkan dua pasukan pendukung, ya, yang akan mendukung pasukan Khalid bin Walid adalah dipimpin oleh Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi, ya. Dan yang kedua yang mendukung pasukan Iyad bin Ghunam itu dipimpin oleh Abd bin Auf Al-Himyari yang dengan warna orange, ya. Kemudian di sana ada pasukan yang juga diperintah oleh khalifah untuk bergabung dengan pasukannya Khalid, yaitu pasukannya Al-Musanna bin Harisah Asy-Syaibani. Yang beliau ini, pasukan ini ya, lebih dulu ada kontak senjata dengan pasukan-pasukan Persia, tentara-tentara Persia. Nah, dari sini ya ikhwan, kita akan melihat ada beberapa pertempuran penting yang tampaknya itulah yang perlu kita ketahui. Ya, min abraz al-ma'arik at-tarikhiyah didd al-furs fi tilka al-fatrah ma'rakatu dhatis salasil wal-madhar wal-walajah wal-firaz. Empat pertempuran ini. Ya. Yang itu kalau secara garis besarnya, ya, nanti perjalanan pasukan Khalid bin Walid ini seperti ini. Sehingga beliau dari arah Yamamah, di sini dia akan terjadi pertempuran Zatus Salasil. Beliau bergerak ke arah Madar. Ya, terjadi pertempuran di sini. Ya, yang gambar seperti ini itu pertempuran. Kemudian ada Al-Walajah, Al-Ulais. Nah, di sini nanti Al-Hirah. Nah, di sini tidak terjadi pertempuran, namun terjadi pengepungan yang kemudian penduduknya menyerah dan siap membayar jizyah dan terjadi poin-poin perjanjian. Nah, di sini nanti intinya. Nah, kemudian beliau nanti akan lanjut dari Al-Hirah ini ke arah Al-Ambar dan seterusnya sampai ke arah Al-Firat yang ini perbatasan dengan Syam. Nah, perbatasan dengan Syam yang sudah merupakan wilayahnya siapa? Romawi. Romawi Timur, ya, Bizantium. Nah, ini perjalanannya nanti, rute pertempurannya seperti ini. Ini mulai dari pertempuran ini itu mungkin kurang lebih hanya 2 bulan temponya, karena itu terjadi di awal tahun ke-12 Hijriah. Di awal tahun ke-12 Hijriah. Karena Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu kapan? Di tahun ke-11. Nah, beliau melakukan apa pertama kali? Menghadapi kaum murtadin. Menghadapi kaum murtadin. Taib, pertama adalah Ma'rakatu Dhatis Salasil. Nama pertempurannya yang terjadi di tempat bernama Kazimah. Kazimah. Ya. Kazimah ini itu sekarang tepatnya menjadi wilayah atau menjadi negara Kuwait. Kazimah. Waqa'at sanata isnatain atau 12 Hijriah baina jaisi al-muslimin bi qiyadati Khalid bin Walid radhiyallahu an wa jaisi al-Furs bi qiyadati Hurmuz. Ini di antara panglima perang Persia yang paling jahat, paling zalim, sampai-sampai jadi permisalan disebut Akfar min Hurmuz. Orang ini lebih kafir daripada Hurmuz, ya. Hurmuznya aja sudah kafir, sudah zalim, sudah jahat. Nah, ini lebih kafir lagi, nah, lebih jahat lagi. Ahadu abras qiyad qadatid daula as-sasaniyah. Sasaniyah itu daulanya Persia, karena di bawah dinasti Sasaniyah. Wa kana amiran ala sawadil Iraq, Qubail al-Fatah al-Islami. Dulunya menjadi gubernur daerah yang bernama Sawadul Iraq sebelum terjadi Fatah al-Islami. Wa qad rafadha al-Islam wal jizyah. Dia selaku gubernur menolak pilihan Islam dan jizyah. Enggak mau juga membayar jizyah. Sehingga apa? Qital. Maka dia pun hasyada liqital muslimin, menyiapkan dan mengumpulkan pasukan untuk memerangi kaum muslimin. Wa amara rijalahu biratti anfusihim bisalasil. Nah, ketika tempur itu diperintahkan untuk mengikat, ya, saling diikat dengan rantai. Kenapa? Mereka penakut, ya kawan. Diikat dengan rantai supaya enggak lari. Ya, tempur habis-habisan. Nah, makanya nanti menjadi terkenal dengan Zatus Salasil. Karenanya dikatakan orang yang lihat mereka pakai rantai ini, mereka mengatakan qayyattum anfusakum li'aduwikum. Ya. Kalian ini ngikat diri kalian sendiri untuk tempur melawan lawan kalian, yakni untuk menyerahkan diri untuk pada lawan kalian. Karena nanti yang dihadapi kaum muslimin. Yang disebutkan pada dalam suratnya Khalid bin Walid ketika mengirim surat, kalau kalian tidak mau pada Islam dan tetap memilih perang, maka akan kirimkan kepada orang pas pada kalian jais yang yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayah. Kirim pasukan yang mereka siap senang pada kematian sebagaimana kalian senang kepada kehidupan, takut mati. Nah, sementara ini siap mati. Nah, ini tujuannya. Hatta la yafirru min ardil ma'rakah wal yastamitu fil qital. Tujuannya kenapa dikasih salasil? Supaya enggak kabur dari pertempuran, ya, dan mati-matian dalam pertempuran itu. Lakin an-natijah kanat intisar al-muslimin wa maqtal Hurmus wa 30,000 min junudihi. Ini hasil terakhir. Kemenangan kaum muslimin, terbunuhnya Hurmus dan bersama 30,000 pasukannya terbunuh. Nah, Qazimah itu di kitab Ta'riful Ta'rif bil Amakin al-Warida fil Bidayah wan Nihayah disebutkan Qazimah mauqi' bainal Quwait al-Haliyah wal Basrah. Letaknya itu persisnya kalau zaman sekarang antara negara Kuwait dengan Basrah, kota Basrah. Ya. Basrah bagian dari Irak, negara Irak. Kuwait negara sendiri. Nah, antara itu. Kanat fihi ma'raka baina Khalid bin Walid wa Hurmus qa'id al-Furs. Ya. Terjadi, dulu pernah terjadi pertempuran antara Khalid bin Walid radhiyallahu an dengan Hurmus pimpin panglima perang Persia pada tahun 12 Hijriah. Wa fiha baraza Khalid Urmuzan wa qatalahu. Ini perang tanding, baris mubarazah. Ya, dalam pertempuran itu terjadi perang tanding antar panglima perang. Ya, nantang ini. Hurmuznya nantang. Dicari-cari mana Khalid? Mana Khalid? Ya. Begitu ketemu Khalid, turun dia. Ayo turun. Ajak turun juga. Nah, kenapa mereka bangsa Persia merasa memang merasa unggul dibandingkan Arab? Bahkan bagaimana tidak kerajaannya mereka tundukkan, ya, oleh mereka jajah. Apalagi ini dari Mekah, daerah yang kering, yang memang mereka anggap orang-orang Badui. Ya, yang enggak lama mesti kalah. Ternyata mereka menyaksikan dan itu disaksikan oleh pasukannya masing-masing bahwa Hurmus berhasil, ya, dibinasakan oleh Khalid bin Walid bidnillahi ta'ala dengan sangat mudah, layaknya Khalid membunuh tentara biasa dari kaum, dari para tentara-tentara yang lainnya. Dan itu disebutkan dalam tarikh At-Tabari, disebutkan sudah dengan cara curang, ya, jadi dia mubaraza, namun pengawal-pengawalnya disiapkan oleh Khalid bin Walid oleh Hurmus. Pengalaman begitu nanti terjadi duel, diperintahkan oleh mereka pengawalnya untuk segera menghabisi Khalid. Nah, itu terjadi di tengah-tengah pasukan, saling dilihat. Namun hal ini dicermati oleh pimpinan kaum muslimin, juga tentara kaum muslimin, Al-Qa'qa. Qa'qa melihat ini. Nah, dan betul ketika terjadi duel itu, bergerak ini. Qa'qa segera mengantisipasi hal tersebut. Wasumiyat al-ma'raka bidhati salasil li'anna junud al-furus kanum makrunin bisalasil likai la yahrabu. Nah, seperti itu. Ini kalau keterangan di kitab ini tadi, ta'rif bil amakin al-warida fil bidayati wan nihaya Ibn Katsir. Kemudian kitab khusus yang menjelaskan tentang tempat-tempat yang ada di kitab al-bidayah wan nihaya. Taib, untuk menggambarkan bagaimana pertempuran tersebut, ini kita bisa lihat. Nah, ini isi suratnya kepada Khalid bin Walid kepada Hurmuz. Fa aslim taslam aw i'taqid li nafsika wa qaumika adh-dhimmah wa waqrar bil jizyah. Pilihan pertama, aslim taslam. Ya, betul. Kalau kamu mau berislam, selamat kamu. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Ya, ini juga suratnya Rasul kepada Heraklius seperti ini. Aslim taslam. Nah, jangan takut sama siapa. Kamu berislam, selamat kamu. Selamat dari rakyatmu, ya, yang mungkin enggak suka, atau para pendeta yang enggak suka kemudian akan menghabisi kamu. Jangan khawatir, aslim taslam, selamat kamu. Atau kalau enggak, maka siapkan untuk dirimu dan bangsamu zimmah. Menjadi zimmah, menjadi zimmiyun, yang berada di bawah pemerintahan muslimin, kamu di atas agamamu. Dan harus mau siap membayar jizyah. Ya. Itu kalau mau jadi zimmah, kafir zimmi. Ya. Kamu tetap di agamamu, namun siap di bawah pengaturan pemerintahan kaum muslimin, di bawah perlindungan pemerintahan kaum muslimin dengan syarat siap membayar jizyah. Wa illa fala talumanna illa nafsak. Kalau juga enggak mau, maka sudah, jangan menyesal, ya, jangan mencela kecuali dirimu. Faqad ji'tuka, karena aku akan datang kepadamu, biqaumin yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayah. Tahu sifat, ya, Khalid bin Walid tahu sifatnya kaum kufar. Dari mana? Dari wahyu yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, bahwa inilah tabiatnya kufar, takut mati. Nah, sementara kaum muslimin, yuhibbunal maut, yakni apa? Asyhadah, bi'tibar annahu syahadah. Nah, di sini ada strategi yang disusun oleh Khalid bin Walid. Pasukan dibagi tiga, empat dengan pasukan beliau sendiri. Ya. Yang pertama berangkat adalah pasukannya yang dipimpin oleh Al-Musanna bin Haritha Al-Syaibani. Ini disilakan Al-Muqaddamah, pasukan garis depan, front depan. Ya. Pemandunya, pemandu jalannya bernama Zufar bin Daha. Zufar bin Daha. Sementara kemudian ini berangkat lebih dulu. Kemudian hari berikutnya pasukan Al-Maimanah, sayap kanan, berangkat. Nah, disusul berikutnya Al-Maisarah, sayap kiri. Sayap kanan dipimpin oleh Asim bin Amr At-Tamimi dengan pemandu jalannya Salim bin Nasr. Sayap kiri dipimpin oleh Adi bin Hatim At-Ta'i. Masih ingat nama ini? Sahabi radhiyallahu an, pembesar Bani Ta', nam Bani Tai. Ya. Yang beragama apa dulunya? Agamanya Nasor. Ya, sehingga enggak sedikit dari Arab jadi Jaziratul Arab yang beragama Nasor. Karena makanya kita sebutkan dalam Qawaidul Arba Kasyusyubuhat, ya, bahwa maksudnya mereka menyembah Al-Asnam, Latta, Uzza, Hubal, juga menyembah siapa? Isa. Nanti Nasara, wahum musyrikun. Ya, wahum musyrikun. Nah, dan Rasul tidak membedakan semuanya. Semuanya sama. Semuanya hukumnya sama, yaitu musyrikun. Nah, keterangan ini terdapat di dalam kitab Tarikh At-Tabari. Nah, itu kemudian disusul oleh pasukan Khalid sendiri, Jaish Khalid bin Al-Walid, dengan pemandu jalan Rafi' bin Umairah At-Ta'i. Ya. Dan mereka bertemu di Al-Hafir, daerah yang bernama Hafir, dekat dengan Ubullah. Ya. Dekat dengan Ubullah. Nah, pergerakan ini didengar oleh pasukan Persia yang dipimpin oleh Hurmus tadi mendahului mereka. Ya. Sehingga disinilah tempat berkumpulnya pasukan Persia. Nah, lalu mereka mau menggeser pertempuran di daerah yang bernama Kalzim. Nah, disinilah terjadi. Disinilah terjadi pertempuran itu. Kalzimah atau Kalzim. Nah, terjadinya kalau tempatnya Kalzimah. Pertempurannya disebut Dhatus Salasil. Ya. Sehingga kadang disebut Ma'rakah Dhatus Salasil. Di tibar peristiwanya disebut juga pertempuran apa? Kalzimah dari sisi tempatnya. Ya. Dengan hasil terakhir tadi berapa? Terbunuh. Hurmus sendiri terbunuh dalam mubarazah langsung antar panglima perang. Ya. Kemudian pertempurannya 30.000 pasukan Persia terbunuh. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini pasukan-pasukan Persia yang tersisa lari, kemudian dikejar sampai ke arah Al-Ubullah ini tadi. Terjadilah pertempuran berikutnya di Al-Ubullah dengan hasil akhir jatuhlah ya wilayah Al-Ubullah ini pada kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin berhasil menguasai Alal Al-Mina Al-Wahid Lil-Furus Fil-Iraq. Satu-satunya pelabuhan penting milik Persia. Yaitu Mina Al-Ubullah. Ini kondisi di Al-Ubullah itu. Ya. Sehingga bergerak dari Kalzimah ke arah Al-Ubullah ini. Yang dekat dengan Al-Ubullah ini nantinya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an memerintahkan gubernurnya untuk membangun kota Basrah. Sehingga di sini ketika terjadi pertempuran Basrah belum ada sebenarnya. Kota Basra belum ada. Karena baru dibangun nanti di ini tahun 12 itu dibangun tahun 16. Berarti 4 tahun kemudian. Nah. Yang di sini dari pertempuran-pertempuran ini ada beberapa tawanan perang. Ya. Di antaranya ayahanda daripada Al-Imam Al-Hasanul Basri. Yang kemudian apa? Dimerdekakan dan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri belajar. Wasara imaman. Sara imaman. Di sini awal mulanya. Dari mana kok bisa dari jadi maula? Karena akibat pertempuran yang terjadi sebelumnya. Akibat pertempuran-pertempuran yang terjadi sebelumnya. Tayyib ya ikhwan, ini singkat untuk Al-Ubullah. Berikutnya adalah Ma'rakatul Madar. Yang disebut pula As-Sani. Ma'rakatul Sani. Ya. Jarat hadhil ma'raka fi awal min Safar, tanggal 1 Safar tahun 12 Hijriah. Bainal muslimin bi qiyadati Khalid ala al-risamanya 10,000, 18,000 pasukan. Wal furus bi qiyadati Qarin bin Qirbash fi 80,000. Berapa? 80,000. Memang kalau perang kaum muslimin enggak pernah menang dari sisi jumlah. Selalu kalah, selalu sedikit. Selalu lebih sedikit jumlah personilnya dan jumlah persenjataannya maupun perlengkapan logistiknya. Karena memang kaum muslimin tidaklah pernah menang karena unsur ini semua, tapi menangnya karena Nasrullah. Nah, hasil akhir dari pertempuran ini yang terjadi tanggal berapa tadi? 1 Safar. Itu adalah intisarul muslimin. Wa maqtal Qarin bin Kirsyanus. Ya. Di sini ada dua versi, ada menyebut Kirbash, ada menyebutkan ini dengan dua nama ini. Dan nuwabnya, pasukan sayap kanan dan sayap kirinya, Abu Sijan, Abanu Sijan dan Qubaz. Nah, ini dalam dibunuh oleh pimpinan muslimin Ma'qil bin Al-A'sya dan oleh Adi bin Hatim. Nah, dan juga Asim. Ya. Sehingga masing-masing dibunuh oleh pimpinannya. Wa maqtal 30,000 min junudihim ghair man ghuriqa bin nahr. Ini belum, enggak terhitung yang tenggelam di sungai. Karena memang terjadinya di dekat sungai, yaitu sungai kepanjangan dari pertemuan antara sungai Tigris dan Efrat. Nah, itu mengalir sebuah sungai yang diketemu di sebelumnya Basra situ. Nah, menjadi sebuah aliran baru. Nah, seperti itu. Nah, di sungai itulah terjadinya pertempuran. Nah, dari sini pula khada'at lahum mantiqa janubil Iraq. Nah, maka wilayah selatan Irak itu tunduk kepada kaum muslimin. Nah, liyantaliqa minha Khalid bittijahi shimal Fatihan, untuk kemudian Khalid bin Walid bergerak ke arah utara melanjutkan pertempurannya. Barakallahu fikum. Nah, untuk tahu kondisinya, sehingga ini pergerakan pasukan. Nah, bukan, yang merah ini Fulul, pasukan pelariannya Persia. Ya. Yang tadi kalah perang dalam pertempuran Kaldimah dan Ubullah, mereka lari ke arah Madar ini tadi. Dan di Madar inilah terjadi pertempuran. Nah, di sini digambarkan posisi pertempuran itu. Ini kekuatan Persia, Al-Quwat Al-Majusiyah, dan ini Al-Quwat Al-Islamiyah. Ya, di sini ada pasukan utama front depan, ini sayap kanan, sayap kiri. Demikian pula pasukannya kaum muslimin. Ya. Sayap kanan, sayap kiri. Yang satu dipimpin oleh Asim bin Amr, yang satu dipimpin oleh Adi bin Hatim. Nah, di pertempuran apa ini? Al-Mazar. Pertempuran Mazar lanjutan dari pertempuran Al-Ubullah. Nah, di daerah yang bernama Mazar. Nah, sehingga pasukan-pasukan yang kalah, itu pasukan Persia yang kalah di perang Kaldimah tadi, sebagiannya melarikan diri ke arah Mazar ini, yang kemudian mendapatkan bantuan ya, pasukan dari Madain, dari ibu kota. Nah, ini pertempuran di Madar ya, ikhwan. Taib, kemudian dilanjutkan berikutnya adalah pertempuran di Al-Walajah. Waqa'at hadhil ma'raka fi isnain wa ishrin min Safar, tanggal 22 Safar. Tahun berapa? 12 Hijriah. Madar tadi tanggal berapa? 1 Safar, masih di bulan yang sama. Nah, gak sampai 1 bulan perang lagi ya. Dari perang ke perang berikutnya. Nah, baina jaisil muslimin bi qiyadati Khalid bin Walid wal imperatoriyah al-Farisiyah, melawan imperium Persia bi qiyadati Amhar qaidina lil furs, ya, di bawah kepemimpinan ya panglima yang paling mahir, panglimanya Persia yang paling mahir, ya, ada dua, yaitu Al-Andar Zughr dan Bahman Jadawiyah atau Jadawih, Bahman Jadawih. Wa hulafa'uha min muntasaratil Arab, ya, dan sekutu-sekutunya dari kalangan kerajaan-kerajaan Arab atau kabilah-kabilah Arab, min Taghlib wa Bakr bin Wa'il. Ini juga turut dalam pertempuran itu. Ya. Nah, ini mau menggencet pasukannya kaum muslimin. Namun waqad istata'a Khalid bi abqariyatihi al-askariyah. Ya. Namun dengan kecerdikan militer yang dimiliki oleh Khalid itu, ya, istata'a ayyan farida, berhasil menjebak, justru menyendiri dengan salah satu pasukannya yang maunya kan dikencet dari sekian arah itu, tapi Khalid sudah membaca pergerakan mereka sehingga melalui jalan yang mau enggak mau nanti bisa terjadi front pertempuran dengan satu persatunya mereka. Seperti itu. Nah, ini yang disebut taktik al-kumasyiyah, taktik menjepit, ya. Menyerang satu titik, dikepung dari arah sebagainya, dijepit di satu titik. Nah, namun yantasir alaih, dia berhasil menang mengalahkan pasukan tersebut. Sebaliknya, fi ma farra al-andar, yakni pimpinan mereka tadi itu, wa mata atshan fis sahra, lari justru, dan dia lari ke arah sahra, ya, gurun, sehingga mati kehausan di sana. Dan ini pertempuran ini, al-Walajah ini, inilah yang membuka jalan mimma mahadat tariq li saytara ala madinatil Hirah, bisa terus membuka jalan untuk ke arah Al-Hirah. Nah, untuk bisa menguasai Al-Hirah. Bagaimana jalannya pertempuran bisa kita lihat di sini. Ya. Al-Madar di sini ya, kawan. Di mana tempatnya Al-Walajah sini. Sekali lagi, dalam tempo berapa tadi? Dari 1 Safar ke 22 Safar, kurang lebih 20 hari. Nah, kurang lebih 22 hari. Yang warna merah ini pasukan-pasukannya Persia. Ya, pasukan-pasukannya Persia. Nah, Launul Ahdar ini pergerakan kaum muslimin. Nah, itu. Jadi ketemu di sini. Nah, kita melihat ini. Ya, bagaimana di sini dicepit dari sekian arah. Nah, dicepit dari sekian arah. Barakallahu fikum. Sehingga ini pergerakannya dari Kaldimah ke Al-Ubullah ke Mazar, kemudian bertemu di Al-Walajah. Nah, Al-Walajah barakallahu. Nah, Walajah mana Hirah yang nanti menjadi target utama di sini. Di sini. Nah. Namun sebelumnya ada pertempuran yang disebut dengan Nahruddam, yang itu terjadi di daerah yang bernama Ulais. Yang itu terjadi 3 hari setelahnya, tanggal 25 Safar. Ya. Sebabnya ghadabu Nasar al-Arab. Ya. Kemarahan. Ya. Orang-orang Kristen Arab min Bakar bin Wa'il, dari kabilah Bakar bin Wa'il, min Nakbatil Walajah, akibat kekalahan di perang Walajah. Fajtama'u fi Ulais bi qiyadati Abdul Aswad al-Ijli. Ya. Thumma indamma ilaihim al-qa'id Jaban bi jaisin kabir min al-Furs. Jadi awalnya ini kontak senjata dengan siapa? Arab. Ya, kabilah Bakar bin Wa'il, Nasara. Nah, kemudian mendapat bala bantuan dari Persia. Ya. Fashtabaka ma'ahum Khalid wa kanatin najita wa kanatin natija nasran mu'azzaran lil muslimin wa maqtal 70 alfan min jaisit tahalufil Arabil Farisi. Terbunuhnya 70,000 tentara sekutu. Ya, antara Arab dengan Persia tadi itu. Nah, kemudian inilah terjadinya pertempuran Fathu Al-Hirah. Memenangkan kota Hirah. Zahafa Khalid bittijahi Shimal. Terus bergerak setelah dari pertempuran Walajah tadi, bergerak ke arah Shimal. Fafataha Amghishaya. Di situ ada daerah bernama Amghishaya, berhasil beliau menangkan juga. Thumma qasada al-hirah allati kanat tahta hukmi al-marzaban az-zadabah. Ya. Yang mereka iktafa bisaddi majra al-furat. Ya. Di antara pertahanan dan kehidupan kota ini itu bendungan, mereka membendung sungai Furat. Fataha majaril anhar allati tarfuduhu liyahula duna uburil muslimin. Nah, ketika pertempuran mereka memanfaatkan kondisi ini sehingga ditutup sungai itu untuk menghalangi penyeberangan kaum muslimin, karena harus menyeberangi sungai itu Furat. Lakin Khalid najaha fi i'adatil miyah ila majariha ba'da intasara 'ala al-quwa allati tahmi as-sad bi qiyadati Ibn al-Marzaban. Ya. Namun Khalid berhasil bisa menyeberang. Bagaimana caranya? Karena beliau berhasil mengalahkan ini tadi, pasukan Ibn al-Marzaban ini tadi. Wa naqala jayshahu 'abr al-ma' nahwal hira ala sufun allati ghanamaha. Dan beliau berhasil memobilisasi pasukannya menggunakan kapal perahu-perahu yang berhasil beliau rebut dalam pertempuran sebelumnya. Ya. Fawasala jais Khalid al-Hira wada'a ahlaha. Jika berhasil masuk ke daratannya Hira, karena harus menyeberangi sungai Furat, ya, itu sungai besar. Ya. Maka ketika sampai di sana ditawari 3 hal. Ya. Imma Islam atau jizya atau harb. Apa yang dipilih? Enggak mau. Enggak mau Islam. Namun memilih daf'ul jizya. Ya. Sehingga jizya ini kanat hadhihi awwalu jizyatin tu'khad minal furs fil Islam. Menjadi jizyah pertama yang diambil dari Persia dalam sejarah Islam. Ya. Kemudian terjadilah penandatanganan perjanjian itu pada bulan Rabiul Awal tahun 12 Hijriah. Nah, dengan sanggah berarti apa? Tanpa pertempuran, Hirah jatuh ke tangan kaum muslimin. Karena rakyatnya atau penduduknya memilih jizyah. Memilih jizyah. Nah, dengan jatuhnya wilayah Hirah ini ke tangan kaum muslimin, maka itu menghasilkan nataij muhimmah. Ya, hasil-hasil penting. Antara lain, inhiyadir ruh al-ma'nawiyah lil-furs. Jatuhnya. Ya, ma'nawiyahnya pasukan Persia. Ya. Dan khudu ad-dahaqin. Para pimpinan, para gubernur, al-mujawirin lil-hirah. Ya. Di daerah-daerah yang bertentangga dengan wilayah Hirain, li saltatil muslimin, pada kekuatan kaum muslimin. Fa aslama ba'duhum, sehingga sebagian mereka mau berislam, waqtafal akharun bidafil jizyah. Ya. Ini buah yang kedua. Yang ketiga, iqamah hamiyat askariyah, terwujud kekuatan pertahanan militer, li tautid al-amn, untuk mengkondisikan keamanan, wa himayati ahli dzimmah, dan melindungi ahlu dzimmah, wa jiabatil amwal, terjaganya harta, wa bi fathil hirah tahaqqaqa syatr min amal Abi Bakr fi fathil Iraq. Dengan kemenangan ini terwujudlah separuh, sebagian, ya, cita-cita Khalifah Abu Bakar untuk menundukkan Irak. Nah, karena ini sudah wilayah yang terpenting untuk nanti dilanjutkan ke wilayah barat, dan nanti akan dilanjutkan lagi pada masa pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab dalam dua pertempuran penting, Al-Qadisiyah dan Nahawan, yang itu menjadi kemenangan besar. Karena apa? Al-Qadisiyah langsung nanti menguasai Madain, ibu kota Persia. Kalau ini kan masih kerajaan, namun kerajaan Arab yang dibawa kekuasaan siapa? Persia. Itu kemenangan pertama, sehingga Madain dalam perang Qadisiyah itu jatuh tangan kaum muslimin. Tapi apa? Kisrahnya berhasil mundur. Dan nanti itu kemenangan itu akan disempurnakan dalam perang Nahawan. Benar-benar perang Nahawan itu Fathul Futuh, kemenangan total terhadap Persia sudah. Total itu semuanya sudah runtuh, benar-benar runtuh kerajaan Persia. Tidak ada bekasnya lagi. Nah, kemenangan Hira ini ya ikhwan, sudah pernah disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam kepada sahabat Adi bin Hatim. Ini hadisnya sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Adi bin Hatim hina wafada alaihi, ketika masa wufud. Ya, kapan wufud Qabail Arab itu? Pada tahun ke-7 Hijriah, ya. Itu setelah perjanjian Hudaibiyah. Nah, di antaranya yang dikatakan bahwa berbondong-bondongnya, ya, manusia masuk Islam itu di antaranya dengan datangnya utusan para Qabail Arab menyatakan Islam di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara yang datang ini wufud dari Bani Tai. Pimpinannya datang, yaitu siapa? Adi bin Hatim At-Ta'i ini. Awalnya adalah beliau, karena beliau marah karena saudari beliau menjadi tawanan perang. Ya. Kemudian beliau datang ingin mempelajari gimana sih kondisi kaum muslimin itu, bukan mau masuk Islam. Nah, ketika tahu Nabi alaihissalatu wassalam bahwa yang datang adalah pembesar kaum, maka disikapi dengan baik. Yang dari situlah beliau tertarik kepada Islam. Nah, ketika itu Nabi memberitakan kepada beliau, "Ata'rif al-Hirah?" Kamu pernah dengar nama al-Hirah? Qala lam a'rifha. Aku enggak tahu, lakin qad sami'tu biha. Aku pernah dengar namanya. Ya, kenapa ini di ujung atau di tepi perbatasan dengan Persia. Awalladhi nafsi biyadih la yutimmunallahu hadzal amr hatta takhruja adh-dha'ina min al-hira hatta tatufa bil bait fi ghairi jiwari ahadin. Ini berita kemenangannya. Sungguh Allah akan menyempurnakan, menyelesaikan perkara ini, yakni memenangkan, Kemenangannya bagaimana? Hatta takhruja adh-dha'ina. Dha'ina itu sekedup. Tahu sekedup? Biasanya membawa wanita, yaitu ada sekedup di atas onta. Ya, itu biasanya kaum wanita di situ. Nah, sehingga bisa keluar dengan aman sampai mereka bisa tawaf di Ka'bah fi ghairi jiwari ahadin, walaupun tanpa didampingi. Walaupun tanpa didampingi, aman. Itulah. Menunjukkan aman. Kenapa? Diamankan oleh daulah al-Islamiyah. Ini maksudnya. Ya. Walataf tahunna kunuza Kisra bin Hurmuz. Ya. Dan kalian akan bisa menguasai perbendaharaan Kisra bin Hurmuz. Qultu Kisra bin Hurmuz. Ya. Karena taunya Hurmuz di masa itu, nanti akan ada anaknya bernama Kisra bin Hurmuz. Qala na'am Kisra bin Hurmuz wa la yubadzilanna al-mal hatta la yaqbaluhu ahadun. Saking banyaknya harta ya, ikhwan. Kalian akan mengeluarkan harta itu sampai-sampai enggak ada seorang pun yang mau menerima. Kekenyangan sama harta. Ya, mau dibagi ke siapa ini? Semuanya pada enggak mau menerima. Nah. Ya. Ini berita kemenangan tentang Al-Hira, sehingga sudah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tentang kemenangan Al-Hira tersebut. Nah, ilahuna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.